Mitra Bisnis, pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan mesti satu agama sedang diuji materikan dan diminta untuk tidak berlaku oleh penggugat. Dasarnya, urusan agama adalah urusan pribadi dan negara tidak boleh memaksakan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda soal ini? Itu kan masalah kebebasan beragama ya. Nah, kebebasan beragama itu harus keputusannya terletak pada individu, Nah, cuma undang-undang perkawinan itu membatasi ya, perkawinan harus seagama kan. Nah, itu sebetulnya bertentangan dengan kebebasan beragama. Nah, cuma kita nggak tahu ya keputusan konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi bagaimana. Tapi kalau menurut, kalau kita ajukan kepada undang-undang dasar, maka yang prinsip yang menyangkut ini perkawinan ini adalah kebebasan beragama. Artinya dalam soal agama, kepercayaan itu bersifat individual. Beberapa pandangan mengatakan hal ini bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang, terutama pasal 29 mengenai agama. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya memang begitu, mungkin melanggar. Ya memang melanggar pasal 29 ayat 1 dan 2. Kita pakai sebagai dasar jangan Pancasila, tapi adalah undang-undang dasar. Karena Pancasila itu sendiri tidak masuk di dalam istilah Pancasila, kan nggak ada dalam undang-undang dasar. Dan poin-poin Pancasila yang disebut Pancasila itu adalah prinsip-prinsip pemerintahan, kedaulatan rakyat, kedaulatan yang rakyat yang didasarkan pada sila-sila itu tadi. Sehingga karena itu rujukannya adalah pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Oke Pak, jikalau judicial review ini diterima, berarti nantinya pernikahan beda agama akan sah berdasarkan negara, namun akan tidak sah berdasarkan agama yang memiliki larangan untuk menikah beda agama dong? Ya memang begitu, memang begitu. Jadi mesti ada undang-undang ya, ada undang-undang yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebebasan beragama itu. Jadi kalau orang tidak mau kawin dengan orang yang lain agama, ya itu keputusan individu. Demikian juga kalau mereka mau. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.